di makini tali kasih nan kita jalin di mana kini rindu karena hati maragok manihnya cinta. Cinta kita dan sasali mau raselo maranggui tali cinta. Sampai